Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan segala hidayah, rahmat dan juga nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah ya, pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa lagi di kajian rutin yang pada petang ini insyaallah akan mengangkat tema ya tentang selfie, atau lebih tepatnya sedikit-sedikit selfie ya. Namun sebelum itu, tak lupa salat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio muslim yang berbahagia, ya, selfie atau yang lebih kita kenal dengan ya foto, swafoto ya, yang diambil dari singkatan dari self photography ya, atau swafoto, foto sendiri ya, memfoto dirinya sendiri, itu namanya selfie. Nah, ini fenomena yang sangat marak ya di sekitar kita, tidak ya, tidak hanya yang muda namun juga yang tua ya. Ya, meskipun ini identik dengan anak-anak muda, namun ternyata ya, yang tua pun banyak yang terjangkiti fenomena ini ya. Yang sudah bergelar bapak-bapak atau ibu-ibu, yang sudah bergelar kakek-kakek maupun nenek-nenek, semua tidak luput dari selfie ya, dari swafoto. Tentu ini satu hal yang perlu kita tinjau ya dari sisi syariat ya. Dan ini memang sangat marak semenjak adanya atau semenjak kita masuk ke era smartphone dan juga media sosial. Karena sebelum itu ya, sebelum era HP yang berkamera, kita hanya mengenal telepon dan SMS ya, kebutuhan kita hanya komunikasi ya. Namun setelah adanya mulai muncul produk-produk kamera yang bisa ya, ada kameranya, bahkan ada kamera depan ya, bahkan resolusinya atau ketajaman gambarnya semakin meningkat, maka meningkat pula ya kebutuhan ya, atau kita katakan kebiasaan manusia untuk selfie, untuk memfoto diri sendiri. Dan di saat yang sama media sosial pun mulai muncul, sehingga tidak cukup kemudian foto kok disimpan di HP. Ya, nah pasti nanti butuhnya diupload, ya, ditunjukkan ke orang-orang, inilah saya. Nah, inilah ya fenomena yang kita hadapi sekarang, fenomena swafoto atau ya selfie. Ya. Bicara soal selfie, tentu tidak luput dari ya hukum fotografi, karena kan selfie itu ya hukum ya pasti mencakup ya hukum fotografi ya, hukum memfoto. Nah, Dan foto atau menggunakan kamera itu tidak lepas, atau itu merupakan turunan dari hukum menggambar makhluk hidup. Ya. Jadi tentu sebelum kita masuk kepada selfie dan segala macamnya, kita perlu merunut, ya, dari mana sih kita mengambil hukum, ya. Nah, hukum fotografi itu turunan dari hukum menggambar. Dan menggambar makhluk hidup itu dalam Islam hukumnya haram, ya. Menggambar atau melukis itu hukumnya haram. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi 'adzaban 'inda Allahi yaumil qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya orang-orang yang paling berat azabnya, paling pedih azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang merupa, ya, merupa di sini bisa jadi menggambar, bisa jadi membentuk patung atau yang semisalnya, ya, membentuk suatu rupa. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sawwara suratan udhiba hatta yanfukha fiha ar-ruha wa laisa binafikhin fiha." Barang siapa yang menggambar suatu gambar atau merupa suatu bentuk rupa, maka dia akan diazab, ya, sampai dia bisa meniupkan ruh ke dalam gambar atau rupa yang dia ciptakan, padahal dia tidak bisa melakukannya. Tidak akan diazab terus. Naudzubillah min dzalik. Jadi adanya ancaman ini, ancaman yang sangat keras, bahkan dikatakan sebagai asyaddan nasi azaban, manusia yang mendapatkan azab paling keras, maka menunjukkan besarnya dosa menggambar atau merupa. Ya. Jadi kalau kita masih ada yang pekerjaannya, ya, menggambar makhluk, ya, makhluk hidup, maka, ya, kami nasihatkan untuk, ya, berhenti, ya. Dan ya hendaknya, ya, bagi kaum muslimin ini, kalau yang berprofesi sebagai pelukis, maka hendaknya dia menggambar selain makhluk hidup. Ya, ini yang pertama. Ya, jadi ini terkait dengan hukum menggambar. Nah, fotografi adalah turunan dari menggambar. Nah, namun di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Apakah fotografi ini termasuk sama seperti menggambar ataukah berbeda? Nah, para ulama ada yang mengatakan bahwa sama, ya, hukumnya sama, ya, foto dengan kamera itu sama hukumnya dengan menggambar dengan tangan, ya. Dan di antara ulama yang lain ada juga yang mengatakan, oh, enggak sama, ya. Jadi, ya, kalau memfoto itu dia hanya, ya, mengabadikan bayangan yang ada di cermin. Kalau kita mengaca, ya, bercermin, kemudian ada suatu teknologi untuk mengabadikan itu, nah, itulah fotografi, ya. Jadi tidak ada campur tangan, ya, tangan kita dalam membentuk atau merupa suatu gambar, ya. Kita hanya, ya, merekam saja, ya, kita hanya betul-betul menangkap gambar saja, bukan kita yang membentuk gambarnya, menggambar matanya, membentuk tubuhnya, menggambar ini dan segala macam. Ya, ini pendapat ulama yang mengatakan bahwa fotografi tidak termasuk dalam larangan menggambar. Ya. Dan wallahu ta'ala a'lam, yang lebih kuat adalah, yang lebih rajih adalah pendapat yang membolehkan fotografi. Ya. Dalam artian, ya, boleh di sini maksudnya adalah boleh karena tidak termasuk bagian dari atau tidak termasuk dalam menggambar dengan tangan. Ya, jadi tidak termasuk, tidak terancam oleh hadis ini. Ya. Bukan berarti kemudian mubah itu mubah seterusnya, ya. Bukan berarti mubah itu kemudian apapun fotografinya mubah, tidak, ya. Mubah dari sisi, ya, tidak termasuk dalam larangan, ya, menggambar. Nah, nanti, ya, hukum asal ini kemudian bisa berubah menjadi macam-macam. Ya, bisa menjadi apa namanya wajib, ya, kalau memang ada keperluan yang darurat, atau bisa menjadi tetap mubah atau menjadi haram. Nanti yang menjadikan, ya, berbeda hukumnya adalah apa yang menyertai, ya, fotografi tersebut, tujuannya apa dan kontennya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan selfie? Ya, selfie ini ya fenomena baru yang baru ada semenjak era smartphone. Sehingga kalau kita telusuri pendapat para ulama besar, ya ini belum banyak kita dapatkan, bahkan tidak ada ya, karena zaman dulu baru ada ya paling minimal kamera biasa. Ya, mereka belum terlalu mengenal selfie ya, meskipun ya ada segelintir orang yang dengan kamera besarnya dia memfoto diri sendiri. Bisa jadi ya. Namun ya tidak populer sehingga tidak ada ya. Kita belum temukan penjelasan para ulama terdahulu mengenai hal ini. Ya, maka yang dihukumi hanya mengenai fotografi saja. Namun kita bisa menilai selfie dari sisi hal-hal yang menyertai selfie tersebut ya. Karena ya tidak kita pungkiri bahwa dalam selfie itu terdapat beberapa kemungkaran yang tidak ringan. Ya, tidak ringan. Ya. Ya, yang akan kita bahas pada sore kali ini. Nah, para pendengar Radio Muslim yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemungkaran dalam selfie yang mungkin terjadi dalam selfie yang pertama adalah adanya ujub ya, atau rasa takjub kepada diri sendiri ya, kagum kepada diri sendiri. Dan ini merupakan salah satu dosa besar yang membinasakan seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tsalatsu muhlikat," ada tiga hal yang membinasakan. Yang pertama syuhun muta', yaitu sifat kikir yang ditaati ya, sudah kikir dituruti pula kikir, rasa kikirnya itu ya. Kemudian yang kedua wahawa muttaba', dan hawa nafsu yang dituruti, diikuti ya. Dan yang ketiga wa'ijabul mar'i binafsihi, dan yang ketiga adalah rasa kagum seseorang atau ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Dia takjub ya, dia mengagumi dirinya sendiri, oh saya hebat, saya pinter, saya ganteng, dan seterusnya ya. Segala bentuk takjub ke diri sendiri itu ujub. Dan ini dikatakan Rasulullah sebagai dosa yang membinasakan, muhlikat ya, membinasakan. Dan diantara ya, azab bagi orang yang ujub adalah berdasarkan sabda Nabi SAW, bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdaihi qad a'jabathu nafsuhu. Suatu ketika ada seorang laki-laki ya, dengan sombong dia berjalan mengenakan dua potong bajunya ya, dengan sombong ya, dan dia mengagumi dirinya ya. Fakhasafa Allahu bihil arda, maka Allah Subhanahu wa taala membenamkannya ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dan dia senantiasa terbenam ke dalam bumi itu sampai hari kiamat ya. Ya, ini ancaman orang yang ujub ya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya wah, wow ya, atau segala sesuatu yang membuat dia kagum dengan dirinya sendiri ya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kamu menganggap dirimu suci ya. Ya. Artinya janganlah kamu merasa dirimu itu hebat ya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui di antara hamba-hambanya siapa yang paling bertakwa atau siapa yang bertakwa. Ini penyakit yang pertama yang ditimbulkan atau yang menjadi motivasi seorang selfie, ujub. Ya, ini bahaya. Ya. Dan dia dengan ujub ini dia bisa saja kemudian merasa bahwa semua itu dari dirinya sendiri dan membuat dia kufur terhadap nikmat Allah. Kalau seorang itu dia dikaruniai kegantengan, dikaruniai harta, dikaruniai segala macam kelebihan, tentu seandainya dia tahu bahwa semua itu dari Allah, maka dia akan menyandarkannya semua kepada Allah. Ini pemberian Allah, tentu tidak layak bagi saya untuk ujub ya, merasa saya ini wah, wong semua itu dari Allah. Allah mudah untuk mencabutnya kapanpun dia mau ya. Jadi ini ya ujub. penyakit yang pertama. Kalau kita selfie tentu ya sering, atau kita tidak katakan tentu pasti ya, tapi sering kali ya, seorang itu motivasi selfie adalah karena dia merasa ganteng, merasa aku pengen menunjukkan ke orang-orang bahwa aku ini ganteng. Aku sendiri merasa aku ganteng, atau aku merasa ini aku kaya, aku ingin apa namanya, aku ini wah, aku ini macam-macam lah ya. Ini bahaya yang pertama. Kemudian bahaya yang kedua yaitu bisa jadi dia sombong dengan selfie itu. Ya. Ya. Sombong itu pengertiannya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Dia apa namanya? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau ujub itu dia sekedar apa namanya, kagum dengan dirinya sendiri, kalau sombong dia ditambah lagi dengan sudah kadang dia ujub dan juga dia sombong, dia meremehkan manusia. Ya. Ya. Dan selfie itu dekat dengan hal semisal itu. Ya. Kalau ya motivasinya adalah motivasi bahwa ya saya diberi kelebihan yang tidak ada pada orang lain, kemudian saya apa namanya, kemudian dengan itu saya meremehkan orang lain, ini sudah masuk bab sombong dan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebiji dzarrah pun ya dari sifat kibir atau sifat sombong. Ini bahaya yang kedua ya. Orang selfie ini membuat tinggi hati, atau tidak membuat tinggi hati, namun tinggi hati itulah yang membuat dia melakukan selfie ya. Dan dengan itu dia meremehkan orang lain dan terjatuh dalam kesombongan. Itu yang kedua. Kemudian bahaya yang ketiga yaitu selfie itu boleh jadi dilandasi oleh sikap atau sifat pamer ya. Ya, pamer di sini pamer dalam hal duniawi. Ya. Karena kelebihan dia ya. Dia ingin mendapatkan pujian dari apa yang dia miliki. Ya. Padahal orang yang kebiasaannya mencari pujian, dia cinta sekali dengan pujian, dia mengharapkan pujian, dia sangat memburu pujian, dan sebaliknya dia sangat membenci celaan, membenci kritik. Ini adalah sifat atau ciri munafik. Ya, orang yang sangat haus dengan pujian dan benci dengan kritik, ini ciri-ciri munafik. Ya, bahkan munafik itu mereka senang dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Ya. Misalnya ada orang memuji hanya karena ya mencari muka di hadapan dia misalnya, atau mungkin berbahasa basi ya. Padahal dia tahu di dirinya itu enggak ada sesuatu yang menjadi objek pujian. Misalnya ganteng. Wah. Apa namanya? Kan kamu ganteng. Misalnya dibilang gitu. Oh, dia senang. Ya, padahal kayaknya saya enggak ngerasa saya ganteng. Ya, tapi dia senang dipuji ganteng atau dipuji yang lain yang sebenarnya dia itu tahu bahwa hal itu tidak ada pada dirinya. Dia senang. Nah, ini ciri munafik. Ya. Kalau selfie boleh jadi. Ya, kita tidak pastikan, tapi boleh jadi seorang itu ya selfie karena ya motivasinya pamer dan ingin dipuji. Bahkan dipuji sesuatu yang tidak ada padanya. Wah, hebat nih, hebat. Wah, ilmunya tinggi, Masya Allah. Ya. Kalau melihat dia misalnya selfie dalam apa lagi ngaji misalnya selfie, lagi talaki dengan masyayikh, lagi macam-macam lah, lagi menunjukkan bahwa dirinya itu ya punya sesuatu yang layak dipuji, maka dia mencari pujian, dan ini bahaya yang ketiga ya, mencari pujian. Ini ciri munafik ya. Dan ketika ya sikap yang baik ketika seorang itu mendapat kelebihan dan dipuji, justru bukan dia bukannya senang, ya dia justru khawatir. Mestinya dia, ah benar nggak sih yang dia puji, jangan-jangan apa namanya ini nggak ada di saya gitu, yang dia puji tidak ada pada saya. Dan kita juga telah diajarkan doa ketika dipuji, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku atas apa yang mereka katakan ya, atas apa yang mereka puji, janganlah engkau hukum aku karena itu, dan ampunilah diriku atas apa yang mereka tidak tahu. Ya, mereka muji itu kan karena mereka hanya tahu yang baik tentang kita. Mereka tidak tahu aib kita. Ya. Maka ampunlah aku atas aib-aibku yang mereka tidak ketahui. Kalau mereka tahu aibku, mereka tidak akan memujiku. Bahkan jangankan memuji, duduk bareng aku mungkin dia enggak mau. Ya. Ini ya, ketika dipuji ya. Jadi selfie itu ya, punya kecenderungan mencari pujian dan ini bahaya. Kemudian bahaya yang lain dari selfie adalah ya, dalam halnya adalah riya. Ya, atau pamer tapi dalam hal ibadah. Ya, ini bahayanya selfie dalam perkara-perkara yang sifatnya ibadah. Ya, ibadah itu bukan hanya sholat, ya. Karena kalau sholat sambil selfie kan nggak mungkin ya, ya kan? Atau sedekah sambil nyemplungin selfie kan juga nggak mungkin ya. Ibadah itu kan banyak ya. Kita membantu orang, kita kemudian apa namanya, ya berbuat amal-amal baik itu semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, kata Ibnu Taimiyah itu masuk dalam definisi ibadah. Nah, kalau sesuatu yang harusnya kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian tercampur di dalamnya keinginan untuk ya dipuji manusia atau dilihat oleh orang, maka ini sudah masuk bab riya. Ya. Karena pengertian riya itu adalah ya talabu ma fid dunya min a'mali sholihat. Mencari keduniawian ya berupa pujian, berupa uang, berupa apapun ya dengan amal-amal soleh. Amal-amal yang seharusnya untuk Allah, dia mencari dunia dengan itu, ya. Dan riya itu bukan harus niat awalnya riya. Boleh jadi seorang itu niat awalnya apa namanya? Dia lillahi ta'ala. Orang misalnya umroh ya, umroh atau haji. Hampir tidak kita temui orang, tidak ada orang yang kita temui dia berhaji atau umroh niat awalnya itu betul-betul hanya riya, hanya ingin dilihat. Ya. Orang biasanya kalau haji umroh itu rata-rata ya memang betul-betul ya karena wajib ya, karena mereka mungkin rindu dengan Baitullah, mereka ingin ke Mekah, mereka ingin beribadah dan seterusnya. Mereka awalnya itu meniatkan lillahi ta'ala ya. Namun boleh jadi di tengah-tengah itu ketika selfie sudah menjadi kebiasaan, dikit-dikit selfie, maka di tengah-tengah dia selfie dan terbesit dalam hatinya ingin orang itu melihat dia umroh, orang ingin melihat dia haji. Ya. Atau sekedar orang pengen tahu orang bahwa dia itu sedang umroh ya. Meskipun enggak saat ibadahnya ya. Enggak saat sa'i dia selfie atau enggak saat ini, namun ya sekedar foto untuk menunjukkan bahwa dirinya ini loh saya umroh. Ini juga di antara hal-hal yang merusak pahala ibadah. Ya, kadar kerusakannya nanti tergantung seberapa ya riya dia dalam ibadahnya. Dia ingin dilihat orang. Maka pengertian riya sendiri ya selain yang tadi ya fi'lu syai'in fi'lu syai' min ajli ayyarahun nas, ya. Mengerjakan segala sesuatu supaya dilihat orang. Ini juga pengertian dari riya ya. Jadi jangan meremehkan suatu ibadah yang awalnya kita niatkan lillahi ta'ala, namun di tengah-tengah ya karena ibadah haji atau umrah misalnya itu ibadah yang ya berlangsung lama ya, di tengah-tengah itu boleh jadi niatnya itu tidak lagi lillahi ta'ala. Boleh jadi apa di tengah-tengah itu dia tercampur niat-niat ingin dilihat, ingin diakui atau yang lainnya. Ini bahayanya ketika kita punya kebiasaan selfie ya. Bahkan di Masjidil Haram itu sudah terdapat suatu surat edaran yang melarang apa jamaah untuk membawa HP ya, itu salah satunya adalah supaya dilarang foto-foto di Masjidil Haram karena memang terjadi fenomena-fenomena semacam ini ya. Dengan perkembangan teknologi sekarang ya orang suka selfie ya, namun belum ya kita tidak bisa menghukumi setiap orang yang kemudian foto di Masjidil Haram, foto apa namanya suasana Masjidil Haram atau foto dia dengan background Masjidil Haram itu kemudian selalu riya, ya kita tidak boleh menghukumi batin seseorang. Ini masalah batin, ya ini masalah batin. Namun ya kita mengatakan dalam rangka waspada, ya waspada karena hal itu ya sangat dekat dengan riya. Itu yang bahaya yang keberapa ini ya? Keempat ya, keempat, yaitu riya. Ben selfie juga menunjukkan tanda cinta ketenaran atau hubbuz zuhur, ya. Cinta ya ketenaran ya, kepopuleran, dia senang populer. Dan ini dalam Islam bertentangan dengan akhlak Islam. Akhlak seorang muslim itu seharusnya dia ya tidak cinta dengan ketenaran, tidak suka dengan kepopuleran. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan innallaha yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya al-khufi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa. Bertakwa itu berarti menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya, ya, simpelnya seperti itu. Yang bertakwa dan yang ghani, yang cukup, ya, merasa berkecukupan, ya, atau kaya hati, ya. Ghani itu kaya. Tapi di sini maksudnya adalah kaya hati. Maksudnya dia qanaah, dia tidak neko-neko, dia merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah mencintai orang yang seperti ini. Dan yang ketiga al-khafi, yaitu orang yang ya suka bersembunyi, ya. Bukan berarti orang yang suka main peta umpet, ya. Namun orang yang suka tersembunyi, dia menyendiri. Dalam beribadah dia menyendiri. Ya, dia uzlah ketika manusia terjadi fitnah, dia memisahkan diri, ya, tidak terlibat dalam fitnah, ya. Dan juga termasuk dalam sifat khafi ini adalah orang yang tidak suka ketenaran, ya. Ini termasuk sifat-sifat yang Allah cintai. Ya. Nah, para salaf terdahulu mereka sungguh-sungguh sangat mempraktekkan sifat ini, ya, sifat khafi. Misalnya seorang ulama bernama Ayyub As-Sikhtiyani. Ya, beliau adalah seorang ulama besar. Dan juga beliau dikenal. Namun beliau itu kalau beliau itu ke masjid atau kemanapun itu suka mencari jalan-jalan yang sepi walaupun harus muter jauh. Tapi dia mencari jalan yang tidak dilewati oleh banyak orang. Karena kalau dia lewat itu orang akan manggil, oh ini Ayub, ini Ayub, ini Ayub. Ya, orang akan mengenalnya dan menyebut-nyebut namanya. Dan beliau nggak suka seperti itu, tidak suka tenar. Ya. Dan orang-orang juga kadang ada yang kalau mengucapkan salam ke orang lain biasa saja assalamualaikum. Tapi kalau ke Ayub, assalamualaikum rahimakallah ya Ayub dan seterusnya. Mengucapkan salam yang berbeda, ya, perlakuan yang berbeda kepada beliau dibandingkan perlakuan orang kepada orang lain. Jadi beliau tidak suka yang seperti itu, ya, karena memang beliau tidak suka tenar. Ya, ini dari Ayyub As-Sikhtiyani. Atau ada seorang lagi yang bernama Yazid Ibn al-Aswad, kalau nggak salah ingat. Beliau suatu ketika di tempat beliau tinggal itu terjadi suatu paceklik, ya, karena kekeringan, tidak lama tidak turun hujan. Kemudian pemimpin daerah itu ketika itu ya mencari beliau. Ya, kita sholat istisqa bareng-bareng. Ya. Namun yang dicari adalah beliau, ya. Coba yang namanya Yazid Ibn al-Aswad berdiri. Beliau enggak mau berdiri. Ya. Dipanggil lagi. Demi Allah, ya, aku betul-betul memanggil yang namanya Yazid Ibn al-Aswad. Maka barulah kemudian beliau berdiri sambil menundukkan kepalanya, ya, karena takut dilihat banyak orang, ya. Khawatir tenar. Ya, tolong doakan istisqa. Tolong pimpin doa istisqa. Maka beliau pun berdoa 3 kali. Dan setelah berdoa 3 kali, hujan turun dengan deras. Ya. Memohon hujan 3 kali, kemudian hujannya turun dengan deras, ya, dan hampir-hampir banjir, ya. Hampir-hampir mereka tenggelam saking derasnya. Maka beliau pun menjadi lebih terkenal lagi ketika itu, ya. Menjadi terkenal, kemudian beliau terganggu dengan hal itu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hal ini telah membuatku terkenal. Maka istirahatkanlah aku." Maka beliau minta diistirahatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tak lama kemudian, seminggu kemudian beliau wafat rahimahullahu ta'ala. Ini potret bagaimana para ulama terdahulu membenci kepopuleran yang sekarang ini malah dicari oleh orang-orang. Ya, dengan ya selfie atau dengan yang lain ya, dengan misalnya YouTubers kemudian semakin terkenal semakin laris ya. Ini bertentangan dengan akhlak Islam ya. Ini yang kelima yaitu keburukan selfie adalah cinta ketenaran ya, cinta popularitas. Dan selanjutnya juga selfie itu bagi wanita itu termasuk mengumbar aurat dan tabarruj ya. Jadi berpotensi untuk membuat seorang wanita itu memamerkan dirinya. Ya, meskipun dia pakai jilbab. Namun dia mungkin barangkali make up-an ya, berusaha secantik mungkin di depan kamera. Ini bahaya ya. Seharusnya seorang wanita itu punya rasa malu yang justru ya tidak bermudah-mudahan menampakkan dirinya, memamerkan dirinya di hadapan umum. Ini termasuk kerusakan selfie yang paling, termasuk yang paling berat ya, di antara beberapa yang lain ya seperti ujub. Ini bagi wanita khususnya ya, ini termasuk kerusakan yang paling luas ya, paling luas ya, paling banyak terjadi selfie dalam rangka memamerkan kecantikan wanita yang seharusnya wanita tuh ya dia punya rasa malu, dia harusnya itu tersembunyi ya. Bahkan para salaf terdahulu itu mereka ya, sangat jarang keluar rumah. Ya, mereka bahkan ada seorang ya ulama wanita yang seumur hidupnya hanya keluar 3 kali. Yaitu ketika dia menikah, kemudian ketika dia pindah ke rumah suaminya dan ketika dia wafat. Ya. Jadi saking ya bagaimana seorang ya, para ulama terdahulu itu betul-betul terutama yang wanita itu memegang ya teguh ya rasa malu mereka dan ya ketersembunyian mereka. Kemudian ada juga ya kerusakan yang lain dalam selfie seperti ya, ya kebohongan ya. Kadang orang itu tidak sedang melakukan sesuatu tapi dia mengesankan melakukan sesuatu itu. Contohnya ya, saya pernah dengar ini, melihat seorang ulama ya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika mencontohkan ya fenomena selfie ini, ketika beliau mengatakan ini dusta ya, orang ya berpose berdoa. Sebenarnya dia enggak berdoa, dia sedang berfoto namun berpose berdoa, ini bohong kata beliau ya, ini bohong. Ya, kalau berdoa khusyuk menghadap kepada Allah dia berdoa. Ya, namun dia minta difotokan dalam pose berdoa padahal dia tidak sedang berdoa, ini termasuk kebohongan ya, dan acting-acting yang lain ya, yang mana kita tidak sedang melakukan itu sebenarnya, namun dikesankan bahwa kita melakukan itu. Ya, kemudian yang lain juga ada, bisa juga selfie itu menimbulkan iri ya bagi orang lain ya. Kalau kita diberi nikmat tanpa kita pamerkan ke orang, kemudian orang iri, ya itu derita orang yang iri. Namun kalau kita sengaja pamer, maka kita ikut andil ya, ikut andil dalam membuat orang itu iri. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, apakah selfie itu kemudian pasti mengandung hal-hal yang atau kemungkaran-kemungkaran yang saya sebutkan di atas? Maka tentunya ya boleh jadi ya, ada pula selfie yang tidak mengandung semua itu. Tidak semua selfie kemudian mengandung kemungkaran. Namun itu yang saya sebutkan tadi adalah kemungkaran-kemungkaran yang tentu ya dekat dengan selfie ya, banyak terjadi ya. Ya, kita tidak menghukumi bahwa setiap selfie itu kemudian mengandung kemungkaran-kemungkaran yang kita sebutkan tadi ya. Namun ya tentu ya sebagai langkah yang pencegahan atau langkah preventif, maka ya kita tidak perlu bermudah-mudahan untuk selfie ya. Dan kalaupun memang perlu selfie ya, kalaupun kita perlu memfoto diri untuk suatu keperluan ya, tentu ada kebutuhan yang memang mengharuskan untuk itu ya. Misalnya sebagai pertanggungjawaban mengirimkan bantuan ya. Kalau kita berselfie dengan logistik yang dikirimkan misalnya, kan itu ada keperluan ya. itu bukan berarti kemudian kita hukumi sebagai wah ini pasti apa namanya niat apa ini pasti riya ini atau ini pasti apa ini ya. Kita nggak perlu menghukumi orang ya, karena yang tahu niatnya hanya dirinya sendiri ya. Jadi boleh jadi selfie tidak mengandung kemungkaran semua itu, namun ya itu tadi ya, kita katakan bahwa semua kemungkaran-kemungkaran tadi itu sangat mungkin terjadi dalam selfie. Maka kalaupun memang kita perlu selfie, maka kita harus betul-betul memperhatikan niat kita ya, supaya niat kita itu bukan atau tidak tercampuri dari kemungkaran-kemungkaran tadi. Maka hendaknya kita berhias dengan akhlak Islam ya, seperti hendaknya kita punya rasa malu ya. Ya, karena al-haya'u khairun kulluh, rasa malu itu baik seluruhnya ya. Dan juga kata Nabi SAW ya, illam yastahyi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tidak punya rasa malu maka berbuatlah sesukamu ya. Mau selfie, mau sering-sering selfie, satu kali satu hari bisa 10 kali selfie, silakan kalau memang enggak punya rasa malu. Tapi Nabi SAW mengatakan ini dalam rangka ya tahdid ya, dalam rangka ya memberikan suatu ancaman ya. Berarti kalau Anda melakukan itu berarti Anda tidak punya malu. Nah, jadi hendaknya kita menghiasi diri kita dengan akhlak Islami ya, ya rasa malu, kemudian kita juga menghiasi dengan rasa rendah diri ya, tidak merasa lebih baik dari orang ya. Dan kita juga harus menghiasi dengan akhlak-akhlak Islam yang lain yang bisa ya menghantarkan hati kita menjadi hati yang selamat ya. Dan sebagai renungan ya bagi kita ya, sebelum kita tutup kajian ini adalah Rasulullah SAW bersabda, min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan agama seorang ya, tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan selfie itu secara asal itu sebenarnya kita perlu alasan untuk melakukan selfie ya. Kalau enggak ada alasan berarti itu hal yang tidak bermanfaat yang semestinya ditinggalkan ya. Jadi kalau mau selfie tujuannya apa? Ya. Apa sih tujuannya? Kemudian manfaat apa sih yang diraih dengan selfie itu? Kita perlu renungkan ini ya. Apakah kita mencari eksistensi? Apa kita butuh pengakuan manusia? Ya, atas harta kita, atas kelebihan kita, atau bahkan atas ibadah kita. Ya. Apa kita butuh saksi selain Allah? Padahal pengertian ikhlas adalah ya, kata para ulama, "Alla tatluba 'ala 'amalika syahidan ghairallah." Ikhlas itu adalah ketika engkau ya tidak mencari saksi atas amal-amalmu kecuali Allah. Kalau kamu masih nyari saksi mencari apa istilahnya orang yang butuh melihat amalmu itu selain Allah, itu namanya belum ikhlas ya. Maka kita katakan ya cukup Allah ya sebagai tujuan kita ya. Kalau mau selfie ya perhatikan ya, tanya kepada diri sendiri tujuannya apa yang bisa diraih dari selfie ya, dan seterusnya ya. Jadi kita sangat perlu untuk merenungkan hal ini supaya kita tidak terjatuh dalam kebiasaan ya dikit-dikit selfie. Ya, demikian ya yang kita bahas pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi kami persilakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Baik sahabat muslim, masih di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Ya sahabat muslim, di kesempatan sore hari ini kita di acara kajian remaja bersama Ustadz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Dan kita akan masuki sesi tanya jawab di kesempatan ke sore hari ini. Ya Ustadz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz, kita langsung bacakan saja Ustadz ya. Baik Ustadz, pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait tentang riya Ustadz. Nah, Ustadz ketika beramal lalu muncul perasaan riya Ustadz, apakah amalan yang sedang kita kerjakan harus kita batalkan Ustadz? Nah ini mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Riya itu kan beramal untuk manusia dan meninggalkan amal karena manusia. Jadi tidak hanya sekedar ya, beramal karena manusia, namun meninggalkan amal karena manusia pun termasuk riya. Karena yang benar adalah mau apa, mau ada manusia atau enggak, itu kita enggak peduli, ya. Kita tetap beramal tanpa ada pengaruh manusia di situ. Jadi kalau kita meninggalkan amal karena takut riya, itu ya sama saja berarti kita ya masih memperhatikan manusia. Ya, yang benar kita enggak usah memperhatikan manusia. Kalau kita takut riya, kemudian kita meninggalkan amal, maka ini termasuk was-was dari setan. Ya, jadi jangan ya, jangan tinggalkan amal hanya karena takut riya. Karena kita takut riya itu sendiri sudah insya Allah sudah menyelamatkan kita dari riya. Ya, kita sadar, waduh, takut riya. Kita betul-betul akan mencoba menata hati kita untuk mengikhlaskan diri kepada Allah sehingga kita tetap beramal. Ini amal saya memang untuk Allah kok, bukan untuk manusia. Jadi kita tetap beramal ya. Nah, kalau kita malah jadi meninggalkan, nah itulah yang justru kita terjatuh dalam riya. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan sobat muslim, silakan bagi sobat muslim yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui pesan singkat lewat SMS atau juga WhatsApp di 0823-2727-5333. Ya baik Ustaz, kita angkat lagi pertanyaan yang kedua Ustaz. Kini ada pertanyaan dari Ibu Asrofah yang berada di Gambing Ustaz. Nah, mungkin ini sedikit di luar tema tapi masih berhubungan dengan foto Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika memajang foto tapi di dalam kamar saja Ustaz? Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Nah, ini misalkan foto anaknya Ustaz ditaruh di dalam kamar, itu boleh tidak Ustaz? Ya, jadi hukum memfoto dengan hukum memajang foto itu dua hal yang berbeda, namun sama-sama tidak boleh. Ya. Kalau membuat foto itu tadi ya, kita katakan membuat foto tidak termasuk menggambar. Namun memajang gambar, ya gambar itu termasuk di dalamnya gambar lukisan maupun gambar fotografi. Sehingga ya ketika kita memajang gambar, baik itu berupa lukisan, tangan maupun fotografi, maka masuk dalam hadis larangan ya memajang foto dalam rumah. Karena ya rumah yang di dalamnya ada gambar, kata Rasulullah SAW, tidak akan dimasuki oleh malaikat ya, dalam hal ini malaikat rahmah ya. Maka itu berlaku bagi ya lukisan maupun ya foto, dan juga berlaku baik itu di ruang utama maupun di ya kamar ya, yang penting dalam rumah. Sehingga ya nasihat kami ya tidak memajang foto di dalam rumah, baik itu di ruang utama maupun di kamar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Ini sedikit tambahan Ustaz. Misalkan foto itu diletakkan di dalam album Ustaz dan disimpan tapi tidak dipajang, hanya untuk misal untuk kenang-kenangan Ustaz, untuk anak cucunya. Nah, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Ya, ya memang apa yang menjadi larangan adalah ketika foto itu dipajang ya. Kalau dalam album kan dia bisa ditutup ya. Sebenarnya dalam hal ini para ulama tidak seperti kalau nggak salah Syekh Shalih Utsaimin ya, itu belum tidak memberikan rusuh dalam hal ini. Maksudnya alasan kenang-kenangan itu menurut ya sebagian ulama itu tidak termasuk dari alasan yang kemudian membolehkan untuk adanya gambar yang dipajang. Namun tentu itu lebih ringan daripada kalau kita memajang gambar. Kalau dimasukkan ke album tentu ya ada apa namanya, ada masa di mana dia tertutup ya, tidak terpajang ya. Namun ya yang lebih baik adalah tidak mencetaknya dan menjadikannya album. Wallahualam bishawab. Ya baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya Ustaz, kita mungkin lanjut lagi Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah, ini tentang fenomena yang kebanyakan sedang marak Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz dengan wanita-wanita bercadar yang masih suka selfie Ustaz? Ya. Nah, mohon tanggapannya Ustaz. Ya, ya kita perlu tanyakan sekali itu ya, karena biasanya orang bercadar itu tujuannya untuk menutupi dirinya dari manusia. Kalau kemudian dia menampakkan walaupun hanya matanya, dan mata itu punya pengaruh besar ya. Mata itu punya pengaruh besar yang membuat seorang itu tertarik ya. Maka sebagian orang pun, sebagian wanita bahkan ada yang sampai menutup matanya, menutup seluruh wajahnya, karena memang mata itu juga punya daya tarik. Jadi kalau orang bercadar kok masih selfie ya, maka kita perlu sangat pertanyakan tujuannya apa ya, tujuannya apa. Ini yang bisa jadi terjatuh dalam salah satu di antara kemungkaran-kemungkaran yang kita sebutkan tadi ya. Bisa jadi dia boleh jadi ya, boleh jadi dia ujub ya, dia saya sudah menjalankan syariat dengan benar, saya menunjukkan ke orang atau saya ini dan lain sebagainya, atau boleh jadi justru dia niatnya adalah memang menampilkan pesona, ini yang bahaya bagi seorang wanita. Nah, tentu hal ini ya sebisa mungkin dan sepatutnya dihindari oleh ya para wanita, baik yang berjilbab maupun yang bercadar, ya hendaknya mereka mengetahui hukum atau mengetahui tujuan mereka bercadar itu apa, ya mereka merenungi kembali sehingga mereka kemudian menyadari bahwa tujuannya itu adalah untuk menutupi diri dari orang, kok dia malah menampakkan diri, ini kan bertentangan dengan ya tujuan cadar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustaz, terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Dan mungkin pertanyaan terakhir Ustaz untuk sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimanakah dengan suami istri yang selfie tapi tidak menampakkan wajahnya Ustaz? Misalnya dengan membelakangi kamera atau mungkin hanya foto bergandengan tangan saja Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Ya. Ya, yang kita jelaskan tadi adalah kemungkaran-kemungkaran yang mungkin muncul dalam selfie, ya. Jadi kalau fotonya sendiri itu kan ya hukum asalnya kan kita katakan tadi mubah ya. Jadi enggak apa namanya yang menjadikan dia haram atau apa itu kan sebenarnya penyakit-penyakit hati atau kemungkaran-kemungkaran yang terkait dengan konten foto itu ya. Nah, kalau fotonya semacam itu, foto suami istri membelakangi kamera kemudian bergandengan itu ya, kita kembali lagi kita tanyakan tujuannya apa ya, semua itu kita tanyakan tujuannya apa ya, karena kita katakan bahwa ya seorang muslim itu hendaknya ketika dia melakukan sesuatu itu dia punya niat ya, punya niat yang bisa dia ukur ya. Kalau dia niatnya itu untuk memamerkan kemesraan misalnya ke orang lain, buat apa gitu ya, buat apa kalau misalnya orang tahu kalau kalian itu misalnya mesra ya kan, belum tentu padahal ya orang memamerkan mesra itu kan belum tentu iya. Ternyata di dunia aslinya kan begitu ya, kita dapati bahwa orang yang pamer kemesraan ternyata ya rumah tangganya tidak seharmonis yang dilihat orang, atau mungkin bahkan tujuannya itu adalah untuk menunjukkan, untuk kamuflase atas apa yang sebenarnya terjadi, itu juga boleh jadi seperti itu ya tujuannya. Jadi ya itu kembali ke tujuannya untuk apa. Dan kalau nasihat saya ya nggak usah ya, seperti itu tidak perlu foto berdua dipajang, itu kan punya beberapa mafsadah, seperti ya misalnya boleh jadi niatnya tidak benar ya, niatnya ingin pamer kemesraan, atau bisa jadi memanas-manasi yang jomblo, nah itu kan suatu mafsadah yang lain lagi ya, sehingga bisa menimbulkan pergunjingan dan lain sebagainya. Padahal kita dalam Islam diperintahkan untuk ya berbuat sesuatu yang tidak menimbulkan pergunjingan orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sedikit tambah lagi Ustaz. Iya, iya. Apakah jika seperti itu juga masih bisa terkena penyakit ain Ustaz? Misal karena tidak menampakkan wajahnya, apakah masih bisa Ustaz? Ain sendiri melalui foto itu yang kami tahu itu tidak ada kesepakatan di antara ulama mengenai bisakah berpengaruh melalui foto, ya. Yang berpendapat tidak berpengaruh, ada juga yang berpendapat berpengaruh. Wallahu a'lam, yang lebih selamat tentu menghindari ya. Kalau apa namanya, terutama foto wajah ya, memandang kemudian yang memandang itu kagum kemudian tidak menyebut nama Allah, maka bisa terjadi ain ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk di sore hari ini. Dan sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada sobat muslim semua yang di sore hari ini sudah menyimak dan juga mendengarkan kajian remaja untuk edisi Ahad ini, tanggal 29 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Januari 2019, di mana tadi kita membahas judul kajian yaitu Dikit-Dikit Selfie. Ya, semoga bermanfaat apa yang baru saja kita simak bersama di kesempatan sore hari ini. Dan insya Allah ta'ala pada pekan depan kita akan kembali lagi ikuti program acara kajian remaja bersama Ustadz Ristian Ragil, tentunya juga dengan tema-tema pembahasan lainnya. Baik sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, saya Medi